Sidang dilanjutkan. Saudara suami, jadi Anda tidak tahu apa yang terjadi pada bayi Anda? Tidak yang mulia. Tenang. Saudara istri, coba gambarkan fisik bayi Anda. Normal aja kok, Pak. Memang tubuhnya lebih pendek daripada bayi lain. Tapi yang mulia... Apakah motoriknya baik? Pernah dites? Beberapa kali. Memang bayi kami lambat responnya. Sering sakit-sakitan juga. Dari bukti dan keterangan, maka jelas bayi Anda mengalami stunting. Jangan sampai bayi Anda divonis stunting. Stunting adalah gangguan gizi kronis yang mengakibatkan gagal tumbuh. Stunting bisa dicegah dalam 1000 hari pertama kehidupan. Cari tahu infonya di Bina Keluarga Balita atau hubungi pendamping keluarga terdekat. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Pak, bayi kita stunting, Pak.